duit di kampung. Mangko dan naik bayi bajalan, ngarantau ma'adu untung, nanjo para sayang. Sabaan dia basabala sayang, menanti di ranah minang. Jencame adik jo janji-janji, tibatin arek babu mati. Siang tak gaman malam tak seso, baik tu risau hati. Janji-janji, tibatin arek babu. mati. Siang tagaman malam tak seso, baitu risau hati nan ko. Siliah paganti kerja nanti bo, pembue dena ragu jadinya nan. Terima kasih.